Bagong. Iya lagunya Selaria. Udah sempat daharan Kanyut. Kanyut. Yo. Eskiri suka makan kanyut, makan pakai nasi, cocok pakai saus, cocok pakai sambal, kanyut pakai nasi, kanyutnya dibakar, kanyutnya digoreng, kanyutnya dijilat. Ke Indomaret beli kanyut, tanpa ribet-ribet pakai kostum badut, naik angkot mutut abangnya di kiri, ini kagak nyaut-nyaut. Akhirnya loncat-loncat dari angkot sampai sujud-sujud, lalu diangkut sama badut, badannya bau amat licin kayak belut. Temu Bima Sakti lagi makan kanyut, katanya rasanya enak kayak GPU Yahud. Akhirnya aku sendirian beli kanyut jalan kaki, cari-cari Indomaret kesana kemari, keringet netes sampai bau sama banyak daki. Akhirnya aku makan kanyut campur daki. Kanyut makan pakai nasi cocok pakai saus cocok pakai sambal kanyut pakai nasi kanyutnya dibakar kanyutnya digoreng kanyutnya dijilat.